sekian lama bersama, ku coba jadi seperti maumu. Maumu. Sekian lama bersama, pernahkah kamu seperti maku? Pernahkah? Jangan salahkan. Ku tak mau.